jatuh cinta kepada dirimu sayang. Dosakah aku bila menyayang dirimu sepenuh hatiku? Mungkin kadaku akan dapat memiliki dirimu sayang. Walaupun engkau kini ku tahu dirimu telah berdua. Saling menyinta, saling menyayang, itu yang ku harapkan. Saling menjaga, saling percaya, menuju bahagia. Dosakah aku bila jatuh cinta kepada dirimu sayang? Dosakah aku bila menyayang dirimu sepenuh hatiku? Mungkin kadaku akan dapat memiliki dirimu sayang. Walaupun engkau kini ku tahu dirimu telah berdua. Saling menyinta, saling menyayang, itu yang kuharapkan. Saling menjaga, saling percaya, menuju bahagia. Kadaku akan dapat memiliki dirimu sayang. Walaupun engkau kini ku tahu dirimu telah berdua.